Ya, walubsu aba'atin wa taqarru 'aini ahabbu ilai min lubsi asyufufi. Mengenakan pakaian aba'ah yang mungkin harganya murah dan kasar, wa taqarru 'aini, kemudian hatiku tenang, lebih saya sukai daripada mengenakan pakaian-pakaian yang indah dan mewah. Di sini syahidnya taqarra. Ya, dia diatofkan kepada lubus, dan dia mansub dengan perantaraan an mudmarah ba'dal waw. Ya, bi an mudmarah jawazan ba'dal waw. Dan di sini terpenuhi syaratnya. Ya. Di mana di sini taqarra itu diatofkan kepada isim khalis, isim yang murni, tidak pada ta'wilan fi'il, yaitu masdar lubus. Walubsu ibah wan taqarra aslinya. Sehingga kalau ditakwil menjadi isim apa? Wa qurratu aini, ya. Walubsu aba'ah wa qurratu aini. Ya. I'rabnya wawu walubsu aba'ah wa taqarra aini, wal wawu harfu 'athfin, lubs mubtada marfu' bil ibtida'. Wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih wa huwa mudhafun, wa aba'ah mudhafun ilayhi majrurun, wa alamatu jarrihi kasru akhirih, wa taqarra al waw harfu 'athfin. Ya, al waw harfu 'athfin, kemudian taqarra fi'il mudhari' mansub bi an mudmarah jawazan ba'da wawil 'athf, aini fa'il, aini fa'il marfu' alamatu rafi' dhammah muqaddaru ala ma qabla al-ya al-mutakallim, qabla ya al-mutakallim, mana' min dhuhur ya ishtighal al-mahal bi harakatil munasabah. Dan masdar mu'awwal, al-masdar mu'awwal min an wa ma ba'daha, dari an dengan setelahnya yaitu taqarra. Al-masdar mu'awwal min an mudmarah wa ma ba'daha itu ma'tuf ala labs, diatofkan kepada labs. Ya, berarti dia apa i'rabnya? Marfu, karena diatofkan kepada lubs ataupun libs. Takdirnya walubsu aba'atin wa qurratu 'aini, itu wa qurratu 'aini. Kemudian contoh berikutnya, ini wawu ya. Wa qawluhu laula tawaqqu'u mu'tarin fa urdiyahu. Nah, laula tawaqqu'u mu'tarin fa urdiyah. Mana di sini syahidnya? Fa urdiyah. Di situ fil mudhari urdiyah mansub dengan an mudmarah. Fihi jawazan, yaitu an mudmarah ba'dal fa jawazan, karena dia diatofkan kepada isim khalis yaitu tawakku'. Tawakku' bentuk masdar dari tawakku'a, ya tawakku' tawakku'. Ya, ya rabnya laula harfu imtina' liwujudin. Ya, namanya laula harfu imtina' liwujud. Tawaqqu' mubtada' marfu' bil ibtida' wa 'alamat raf'i dhammu akhirih. Wa huwa, dan dia tawaqqu' mudhaf. Mu'tarin mudhafun ilayh. Majrur. Wa 'alamat jarri kasrah zahir 'ala akhirih. Dan khabarnya wa khabar mubtada' mahdhuf wujuban, takdirnya mawjud. Sudah pernah kita lewatkan ya. Kalau setelah laula itu seringnya dibuang khabarnya. Laula tawaqqu' mu'tarin mawjudun takdirnya. Kemudian fa urdiyah alfa harfu 'athfin ala tawaqqu', huruf yang ma'tufkan kepada tawaqqu'. Urdiyah fi'lun mudhari' mansub bi an mudmarah jawazan ba'da alfa al-'athifah. Dan fa'ilnya huwa fa'ilun mustatirun fihi wujuban taqdiru ana. Wal ha fa urdiyah alha dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian wal masdar mu'awwal min an wa ma ba'daha ma'tuf ala tawakku', diatofkan pada tawakku'. Takdirnya apa? Takdirnya dah laula tawakku'u mu'tarin